ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله pembahasan terakhir kita tentang pahala dua kiot bagi yang menyolati dan mengantarkan jenazah ke kubur, kemudian barang siapa yang sholat jenazah di masjid dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang dimaksud oleh beliau adalah dijelaskan oleh beliau bahwa maksudnya tidak ada keutamaannya, bukannya tidak sah, bukannya tidak berpahala, tapi tidak ada keutamaannya. Karena keutamaan sholat jenazah adalah di tanah lapang, di tempat terbuka, itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah tempat yang bernama Al-Musalla, sebuah tanah lapang tidak jauh dari Baghdad. Kemudian barang siapa yang memandikan mayat lalu dia menyembunyikan cacat si mayat, maka diampuni 40 kali. Ini juga sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan 931. Termasuk penyesalan Ibnu Umar. Beliau merasa kehilangan pahala berkirat-kirat, baru tahu hadis itu dari Abu Hurairah. Juga sudah kita bahas. Ya, 931. Wa'an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina 'ani ittiba'il janaiz, kami dilarang mengantarkan jenazah. Apa yang dimaksud dengan kami? Apa yang dimaksud dengan kami di sini? Mewakili seluruh sahabat? Apa mewakili siapa? Mewakili para wanita. Karena yang berkata di sini adalah Ummu Atiyah, wanita. Kami dilarang, yang dimaksud kami para wanita, di zaman Nabi dilarang mengantar mayat ke kubur. Walam yu'zam alaina, akan tetapi larangan tersebut tidak yu'zam, tidak merupakan larangan keras, berarti lil karaha, makruh, tidak disukai, tidak sampai ke derajat haram. Yang terbaik tentu tidak usah mengantarkan, apalagi yang meninggal itu ibunya atau ayahnya atau suaminya atau anaknya, sangat lebih baik untuk tidak mengantarkan. Takut nanti tidak kuat, pingsan, ratap, ronta-ronta dan sebagainya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih dengan Imam Bukhari dan Muslim. في كل حديث النهي في أصله يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تجعله للتنسيه كما في هذا الحديث. Larangan pada asalnya bermakna haram, يفيد التحريم, pada asalnya seluruh larangan adalah haram selama tidak ada qarinah, selama tidak ada tanda petunjuk bahwa larangan tersebut tidak haram. Apa qarinah yang dimaksud? Apa qarinah dalam hadis tadi? Walam yu'zam alaina. Ini qarinahnya. Ini yang memalingkan kenapa larangan tersebut menjadi tidak haram. Ada keterangan lam yu'zam alaina. Larangan tersebut tidak yu'zam. Apabila tidak ada kalimat ini, maka menjadi haram. Apabila hadis tersebut berhenti sampai ittiba'il janaiz, kami dilarang mengantarkan jenazah titik, nah, tentu haram. Karena apa yang difahami oleh para sahabat, tentu mereka lebih faham dari kita. Ketika para sahabat mengatakan kami dilarang, kami diperintah, kami diwajibkan, kami para sahabat sepakat bahwa kumpul-kumpul ketika ada kematian adalah ratapan jahiliyah, nah, maka wajib bagi kita mengikuti, karena para sahabat jauh lebih faham dari kita. Pemahaman sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat. Ya. Ini yang memalingkan sebuah perintah sehingga tidak menjadi wajib, yang memalingkan sebuah larangan sehingga tidak menjadi haram. Yang kedua, الفضل الوارد في الأحاديث على اتباع الجنائز هو للرجال دون النساء لأنهن نهينا عن اتباعها. Keutamaan mengantarkan jenazah ke kuburan yang mendapat pahala berapa kemarin? Satu qiraat. Itu khusus untuk para lelaki, rijal, dunan nisa, bukan untuk wanita. Karena wanita dilarang. Maka ketika seorang wanita mengantarkan jenazah ke kubur, tidak mendapatkan satu qiraat. Karena dilarang kan. Bagaimana mendapatkan satu qiraat kok makruh, dilarang. Sekali lagi, yang mendapat keutamaan satu qiraat adalah khusus laki-laki. Yang ketiga, yang terakhir, qaulus sahabi nuhina au umirna au ruqi salana yu'addu fi martabati istima'is sari. Ucapan seorang sahabat, ketika seorang sahabat mengatakan kami dilarang, kami diperintahkan, kami diberi rukhsah, kami diberi keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa para sahabat tersebut mendengar secara sori. Berbeda ketika yang berkata seperti ini seorang tabi'i atau atba'ut tabi'i, maka cacat. Ya, cacat. Ketika seorang tabi'in atau atba'ut tabi'in mengatakan ruwiyah, waqad ruwiyah, atau an fulan, ini cacat. Maka seorang tabi'in atau atba'ut tabi'in ketika meriwayatkan harus jelas, sami'tu fulan, aku mendengar fulan mengatakan begini, aku mendengarkan fulan berkata begini, atau fulan, syekh fulan mengatakan kepadaku begini. Ah, itu baru diterima. Ada sigotnya jazm pasti. Ya. Tapi jika mereka mengatakan, diriwayatkan, dikatakan dari bulan begini, dari bulan begini, anak-anak istilahnya, maka itu cacat. Kecuali sahabat, Ketika sahabat mengatakan nuhina umirna rukhisa lana, maka sudah dikatakan bahwa sudah harus dipastikan bahwa sahabat tersebut mendengar langsung dari Nabi. Ya, karena apa? Karena kaidah mengatakan kullu sahabatin ulul, seluruh sahabat adil. Seluruh sahabat ketika mengatakan qala Rasulullah, mengatasnamakan Nabi, maka begitulah adanya. Ya, tidak mungkin seorang sahabat berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka diriwayatkan sahabat yang berzina ada, sahabat yang minum khamr ada. Ya, bisa dihitung dengan jari kita, salah satu tangan kita bisa dihitung, hanya sedikit sekali. Sahabat yang berkhianat, ya, Khatib bin Abi Balta'ah, ada riwayat kan. Tapi sahabat yang berbohong tidak ada. Tidak diriwayatkan ada seorang sahabat pernah berbohong. Kita masuk bab baru 156. Babu istihbabi taksiril musallin alal janazati wa ja'li sufufihim salasatan fa'akthar. Bab disukainya, disunnahkannya memperbanyak orang-orang yang menyolati mayat. Diperbanyak. Maksudnya kalau masih sedikit, tunggu sebentar. Mungkin masih jalan, mungkin masih pada wudu, nah, tunggu. Ini yang dimaksud memperbanyak. Dan menjadikan jamaah sholat jenazah minimal 3 saf. 3 saf. Ini minimal. Maka dikatakan salasatan fa'aksar, 3 saf lebih. Ya. Sampai di bab ini tidak ada dikatakan ganjil. Minimal 3 saf. Maksimal ya tidak terhindar. Ya. Nah, nanti akan dibawakan oleh beliau riwayat ketika Nabi mengimami 7 orang yang sholat cuman 7 orang, maka Nabi, makmumnya 7 orang ya, berarti 8 dengan beliau ya, maka Nabi menjadikan 3 2 2, ya, 3 2 2, 7 orang. Wa ja'ala thalathan saffan wa tsnayni saffan wa tsnayni saffan. Saf pertama 3 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang. Jika dijajarkan 7 orang tentu bisa, tapi beliau mensunnahkan menjadi 3 saf. Ya, tentu kalau bisa ya. Kalau cuman jamaahnya, makmumnya cuman 3 orang, ya sudah, nggak bisa lagi. Ya, masuk 1 1 1. Ya, imam 1, sop pertama 1, sop kedua 1, sop ketiga 1. Ya, kereta-keretaan. Nah, tentu tidak seperti itu. Ya, tidak benar itu. Bukan sop namanya. Ya, 1 orang. Hadis pertama 932. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun. Tidaklah seorang mayat yang disolati oleh umat. Umat yang dimaksud sejumlah banyak kaum muslimin, minal muslimin. Ia bluguna mi'atan, yang mencapai jumlah 100. Mi'atan 100. Kulluhum yasfa'una lahu, 100 orang ini memintakan syafaat untuk dia. Apa maksudnya memintakan syafaat? Apa maksudnya? Mendoakan. Mendoakan. Tentu yang menyolatkan mayat mendoakan Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afih wa'afih. Ya. Illa syafi'u fi, maka diberi syafaatnya, diterima syafaatnya, dikabulkan doanya maksudnya. Allahummaghfirlahu, ya Allah ampuni dia. Insyaallah dia akan diampuni. Ya Allah rahmatilah dia. Insyaallah dia akan dirahmati. Ya. Gantilah keluarga yang lebih baik dari keluarga dia selama ini, akan diganti. Gantilah dengan tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggal dia selama ini, akan diberi. Dan begitu seterusnya. Nanti doa-doa itu akan dibawakan oleh beliau di bab-bab selanjutnya. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Tidak ada fawaid, beliau kumpulkan beberapa hadis, 3 hadis baru fawaid. Langsung hadis 933. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yahud, tidaklah seorang muslim yang mati, jangan diterjemahkan dengan seorang laki-laki, ya, itu keliru karena wanita masuk di sini. Tidaklah seorang muslim yang meninggal, wa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan, lalu disolati. Oma yaqumu artinya apa? Berdiri. Yang dimaksud berdiri di sini adalah berdiri solat. Tidak ada berdiri lain. Nah, kita harus memahami hadis ini berdasarkan hadis-hadis lain. Yang dimaksud adalah mensolati, bukan berdiri. Berdiri saja bukan. Jenazah seorang muslim yang disolati oleh 40 rajul. Rajul apa? Laki-laki. Apakah perempuan tidak masuk? Tentu masuk. Ya. Jadi jangan dipahami sebagai jenis kelamin, tapi muslim. 40 muslim. La yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang yang menyolati tadi tidak apa? Tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, berarti bertauhid. Ya rububiyahnya, ya uluhiyahnya, ya asma' wa sifatnya tentunya. Karena tauhid tidak boleh hanya rububiyah. Kalau hanya rububiyah itu tauhidnya Abu Jahal Abu Lahab. Tidak boleh rububiyah uluhiyah saja, harus ketiga-tiganya. Ya rububiyahnya, ya uluhiyahnya, ya asma' wa sifatnya. Illa syafa'ahumullahu fi, maka Allah memberikan syafaatnya, Allah mengabulkan doanya. Kan 40 orang tadi memohonkan ampun, rahmat, ya, kebaikan-kebaikan, nah, akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat 40 orang itu semuanya bertauhid. Ini berfawaid bahwa kita disuruh bergaul dengan orang-orang yang bertauhid. Karena insya Allah yang akan menyolati kita adalah orang-orang dekat kita, yang selama ini bersama kita, yang selama ini akrab dengan kita. Kalau kurang akrab biasanya tidak, apalagi tidak kenal, gitu ya kan? Kalau akrab kenal iso. Ya. Maka beruntung kita, berharap kita apabila yang menyolati kita semuanya bertauhid. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ketiga, atau hadis 934. وعن مرثد بن عبد الله المزني قال مرثد بن عبد الله المزني dia berkata كان مالك بن هبيرة مالك بن هبيرة رضي الله عنه siapa dia sahabat ya yeah. sahabat مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة مالك بن هبيرة apabila solat jenazah fataqallan nas 'alaiha lalu yang mensolati itu cuma sedikit yang menyolati itu cuma sedikit tidak sampai puluhan atau ratusan orang maka jazza'hum 'alaiha thalathata ajza' Malik bin Hubayrah membagi mereka menjadi tiga bagian. Satu bagian di saf pertama, bagian kedua di saf kedua, bagian terakhir di saf ketiga. Berarti jamaah yang sedikit tadi dibagi menjadi tiga saf. Semua. Lalu Malik bin Hubayrah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man salla alaihi thalathatu sufuf Barang siapa yang disolati oleh tiga saf maka tidak harus puluhan cukup tiga saf faqat awjab maka wajib maka pasti pasti apa pasti masuk surga ya aujab yang dimaksud wajabat lahul jannah dia wajib berhak mendapatkan surga ya tentu dihubungkan dengan hadis sebelumnya bahwa tiga saf kaum muslimin yang menyolati itu semuanya bertauhid tidak ada yang berbuat syirik. Ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain dan beliau mengatakan hadis ini hasan tapi Syekh Salim mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada Muhammad bin Isa beliau mudallis. Ya. Tetapi karena ada syahid dari hadis lain dari Abu Umamah dari Tabrani maka hadis ini bisa dijadikan hujjah. Terakhir beliau simpulkan fal hadis hasan li ghairihi. Maka hadis menjadi hasan li ghairihi. Karena hadis yang bisa dijadikan hujjah, hadis yang makbul istilahnya ada empat. Ada empat. Apa yang pertama sahih. Apa yang kedua sahih li ghairihi. Apa yang ketiga hasan. Apa yang keempat hasan li ghairihi. Jika ada hadis dengan empat kriteria tadi, maka makbul. Bisa dipakai sebagai hujjah. Fikul hadith Mafhumul adadi Fi hadihil ahadith Ia la yufidul hasan Wa innama yufidul afdaliyah Wa kullama kathurul jam'u Kana afdal lil mayyit Wa anfa'lahu Bilangan di hadis di atas Itu bukan pembatas Tetapi afdaliyah saja afdaliyah saja. Buktinya apa? Ada 100, ada 40, ada cukup 3 saf. berarti bukan pembatas. Ya, karena ada bilangan-bilangan yang tidak kita pahami sebagai batasan. Misalnya, wanita tidak boleh bersafar tanpa mahram selama 3 hari 3 malam. Ya. Wanita tidak boleh bersafar. Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bersafar 3 hari 3 malam tanpa mahram. Ya. Tidak boleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berarti 2 hari 2 malam boleh? 1 hari 1 malam boleh? Atau 5 jam boleh? Nah, jawab tidak boleh. Jadi 3 hari 3 malam ini bukan pembatas. Bukan pembatas. Tetapi merupakan sifat. Sifat safar di zaman Nabi tidak mungkin kurang dari 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam. Ya, tidak mungkin di zaman Nabi safar 6 jam. Kalau sekarang kan mungkin. Ya, mungkin. Jakarta ke Surabaya, ya, belanja sebentar 1 jam di bandara Surabaya, balik lagi ke Jakarta, mungkin bisa 6 jam 5 jam, tidak sampai Jakarta lagi. Ya kan? Nah, bolehkah seorang wanita seperti itu? Atau berdua, bertiga, wanita semua? Jawab, tidak boleh. Ya. Ini bilangan yang bukan pembatas. Berbeda dengan 7 langit, memang pembatas. Langit tidak 8, tidak 9, memang 7. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana bilangan yang merupakan pembatas, mana yang tidak. Dalam hal ini para ulama membedakan. Yang kedua, alladzina tuqbila syafa'atuhum wa yustajabu du'aruhum hum ahlut tauhid as-shadiq alladzina yusyrikuna billahi syai'a. Yang diterima syafaatnya, yang dikabulkan doanya untuk mayat adalah ahlut tauhid, yang beriman, berakidah sahihah, bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Maka jika yang mensolati mayat kita nanti orang-orang yang berbuat syirik, kuburiyun, minta-minta, orang-orang yang sudah mati, meyakini bahwa Allah ada di mana-mana, tidak bersemayam di ars, maka tidak bermanfaat. Ya. Karena disyaratkan bertauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, segala sifat. Yang ketiga, istihbabu ayyasifal musalluna wara'al imam salasata sufuf wa sa'idah. Disukai, disunnahkan orang-orang yang menyolati mayat itu, para makmum di belakang imam itu 3 saf ke atas. Beliau tidak mengatakan 3 atau 5 atau 7, ya. Ada pendapat seperti itu, saya kira sampai di hadis ini belum ada dalilnya, ya. Jadi menurut beliau yang penting minimal 3. 4 lebih bagus, 5 lebih bagus, 6 lebih bagus, ya. Artinya kalau sudah mencapai 3 saf, maka tidak usah diatur-atur lagi. Kalau hanya cukup 2 saf, ya silahkan diatur. Seperti contoh dari Nabi tadi, cuma 7, nah, tetap jadikan 3 saf. Yang terakhir, al-hadithul awal wa thani fihi haddun ala ikhlasi du'a lil mayyit. Hadis pertama dan hadis kedua membawa faedah bahwa kita dianjurkan untuk mengikhlaskan doa untuk si mayat. Karena itu jangan sampai sholat mayat itu ada sesuatu, ikhlaskan salat mayat. Ya. Maka buruk sekali apa yang terjadi di beberapa daerah, ada orang-orang yang menjelati mayat itu dibayar. Ya. Ini sangat-sangat buruk sekali. Ini bisa menghilangkan keikhlasan. Ya, kasihan mayatnya, tidak mendapatkan, sebab tidak ikhlas doanya tidak sampai. Ikhlaskan doa itu untuk si mayat. Jadi betul-betul kita berkeinginan si mayat ini diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan seterusnya. Jangan sampai doa kita tidak diijabah. Ya, bab selanjutnya, bab 157. Bab ma yuqra'u fi salatil janazah. Bab tentang apa yang dibaca dalam salat jenazah. Beliau mengatakan yukabbiru arba'u takbirah. Bertakbir 4 kali. Beliau tidak membawakan riwayat lain, karena di riwayat lain ada takbir 8 kali. Takbir 8 kali. Beliau tidak membawakan riwayat ini. Beliau mengatakan yukabbiru arba'u takbirah. Bertakbir 4 kali. Yata'awwadu ba'dal ula. Setelah takbir pertama bertawud untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Thumma yaqra'u Fatihah al-Kitab. Karena Al-Fatihah Al-Quran, maka membaca Al-Quran harus diawali dengan ta'awud. Wa idza qara'ta Al-Quran fasta'in billahi minasyaitanir rajim. Thumma yukabbiru thaniyah. Setelah membaca Al-Fatihah, lalu takbir kedua. Thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sampai di sini boleh lakukan. Wal afdhal, yang afdhal diteruskan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim terus sampai innaka Hamidum Majid, sebagaimana yang sering kita baca dalam apa? Tahiyyat. Persis innaka Hamidum Majid. Terakhirnya innaka Hamidum Majid. ولا يفعل ما يفعله كثير من الأوّام. Jangan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang awam. Mungkin ini di negeri beliau. Apa? Yaitu mereka membaca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. فَإِنَّهُ لَا يَسِيْهُ صَلَتُهُ إِذَا إِقْتَصَرُ عَلِيْهِ. Tidak sah solatnya kalau hanya baca ini. Ya. Tidak ada riwayat dari Nabi mencontohkan membaca إِنَّمْ نَوْهَا وَمَلَاِكَتَهُ. Ya. Nah, bid'ah itu kan bermacam-macam. Bid'ah yang ada di negeri beliau, di Yordan, dengan di negeri kita, ada yang berbeda. Tidak semuanya sama. Bid'ah yang ada di Mesir, bid'ah yang ada di Sudan, bid'ah yang ada di Aljazair, bid'ah yang ada di Indonesia, tidak semuanya sama. Ya. Beda dengan sunnah. Sunnah di Mesir, dengan sunnah di Saudi, dengan sunnah di Indonesia, sama apa tidak? Sama apa tidak? Sama semua. Sama semua, itulah sunnah. Pemersatu umat, menyatukan umat, menjadikan ummatan wahidatan. Itulah sunnah. Berbeda dengan bid'ah, membuat kaum muslimin bercerai-berai. Berbeda-beda. Tentu satu sama lain akan membanggakan mereka sendiri-sendiri. Mereka masing-masing sikoh dengan ajaran mereka masing-masing, bid'ahnya mereka masing-masing, maka rasa saling mencintai menjadi berkurang gara-gara bid'ah. Berbeda dengan sunnah, satu. Thumma yukabbiru tsalitsah, kemudian takbir ketiga. Wa yad'u lil mayyiti wa lil muslimin, lalu berdoa untuk mayat dan untuk kaum muslimin yang insyaallah akan dibawakan oleh beliau di bab-bab selanjutnya tentang doanya. Thumma yukabbiru rabi'ata, lalu takbir yang keempat dan berdoa lagi. Dan sebaik-baik doa yang keempat, banyak doa keempat, wa min ahsanihi, yang terbaik, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini yang terbaik menurut beliau, yang keempat. Walaupun doa lain ada, ya, bahkan bisa memilih doa mana saja. Wal mukhtaru annahu yutawwilu ad-du'a fi ar-rabi'ah, dan boleh juga memperpanjang doa di setelah takbir yang keempat sebelum salam. Khilafa ma ya'taduhu aktsarun nas, yang berbeda dengan kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang Allah, ya. Ini berdasarkan hadis Ibn Abi Aufa yang insyaallah nanti juga akan dibawakan oleh beliau. Kemudian ada riwayat Ibnu Abbas mencontohkan membaca satu surat. Saya bacakan saja. Saya tidak bisa mentorji. Hadis yang dibawakan oleh Tulha bin Ubaidillah bin Auf. Dia mengatakan, "Sallaitu khalfa Ibnu Abbas." Tulha bin Ubaidillah bin Auf ini tabi'in. Bukan Tulha bin Abdillah, ya. Tulha bin Ubaidillah bin Auf. Aku solat di belakang Ibnu Abbas, solat mayat di belakang Ibnu Abbas. Wa qara'a bi Fatihatil Kitab, lalu Ibnu Abbas membaca surat Al-Fatihah dan satu surat lain. Wa surata, dan satu surat lain. Wa jahara hatta asma'ana, dan membacanya jahar sampai kami mendengar bacaan tersebut. Falamma faragha akhadtu biyadi, setelah selesai solat tersebut, aku pegang tangan Ibn Abbas. Aku bertanya kepada Ibn Abbas. Faqal, lalu Ibn Abbas mengatakan, innama jahartu lita'lamu annaha sunnatun haqqun. Sengaja aku jaharkan, sengaja aku baca secara jahar, secara keras, agar kalian semua tahu bahwa itu adalah sunnah hak, ya. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam Bukhari, duna zikri surah, tetapi tidak ada penyebutan membaca surat. Imam Bukhari membawakan hadis ini. Tulha bin Ubaidillah bin Auf salat di salat mayat di belakang Ibnu Abbas, tetapi tidak ada kata-kata membaca surat. Ya, ini ada di An-Nasa'i, ya, dengan sanad sahih. Wala yusra'u du'aul istiftah, tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Ya, Allahumma ba'idaini wa kabira wa wajhatu wajhiyya, ini tidak di sunnah. Ya. فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها adapun doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir ketiga, setelah takbir kedua kan tidak ada doa selawat. Setelah takbir pertama kan apa tadi? Al-Fatihah. Yang ada doanya setelah takbir ketiga. Ini salah satu riwayat dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik. Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati mayat. "Fa hafidtu min du'ai." Aku menghafal doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sirr apa jahar kira-kira? Sirr apa jahar kira-kira? Tentu jahar. Kalau sir tidak mungkin Auf bin Malik mendengar menghafal, ya? Berarti jahat. Nabi membaca secara jahat. Bolehkah? Boleh. Untuk apa? Lit-ta'lim. Untuk mengajarkan kepada manusia. Dan itulah manhaj Nabi. Ketika mengajarkan ibadah kepada manusia, selalu sambil ibadah sambil praktek. Itu. Ngajarin sholat sekalian sholat, ngajarin wudu sekalian wudu, ya. Yeah. Oleh karena itu, ketika tidak ada maksud pengajaran, jangan dijahar, jangan dijahar. Karena jaharnya di situ ada ilatnya, ada alasannya. Hafidtu min du'aihi wa huwa yaqul. Aku menghafal doa yang diucapkan oleh Nabi, yaitu Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, rahmatilah dia, sayangilah dia, wa'afihi, afiahkan dia, afiah, sejahtera, nyaman, ya, wa'fu anhu, maafkan dia, wa'akrim nuzulahu, muliakan tempatnya di surga, muliakan. Wa wasi madkhalahu, dan luaskan madkhalnya, tempat masuk. Masuk ke mana? Masuk ke kubur, luaskan kuburnya. Karena kubur itu bisa luas sekali, seluas mata memandang. Bisa sempit sekali, bahkan sampai terhimpit. Dihimpit oleh wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, dan mandikan dia dengan air, dengan salju es, dengan air yang barad, air yang dingin. Wa nakihi minal khotoya, bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan. Kama naqaita tsaubal abyadha minad daras, sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Kalau kain hitam, kain coklat bersih dari kotoran tampaknya, ya, sebetulnya masih ada kotoran. Kalau putih betul-betul, ya kan, kalau masih ada kotoran kan terlihat. Kalau bersih betul-betul bersih. Wa abdilhu daran khairan min darihi, berikanlah kepada dia rumah, tempat tinggal yang lebih baik dari rumah dia selama ini. Wa ahlan khairan min ahlihi, berikan kepada dia ahli, keluarga, istri yang lebih baik dari keluarga dia selama ini. Wa zaujan khairan min zaujihi, berikanlah kepada dia pendamping istri yang lebih baik dari istri dia selama ini. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa a'idhhu min adzabil qabr, selamatkan dia dari azab kubur. Wa min adzabin nar, selamatkan juga dari azab neraka. doa yang luar biasa ini diucapkan oleh Nabi, didengar oleh Auf bin Malik, sampai Auf mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ana dhalikal mayyit. Aku berharap akulah yang jadi mayit. Aku menginginkan supaya aku yang jadi mayit. Karena apa? Berharap dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang luar biasa. Diampuni, dimasukkan ke surga, diganti rumahnya yang lebih baik, keluarganya. Kenikmatan yang luar biasa. Dan diucapkan oleh seorang Nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak berharap? Ya. Maka Auf bin Malik berharap, alangkah senangnya, bahagianya kalau aku yang menjadi mayit. Ya. Rawahu Muslim. Fikul hadis. Yambagi al-hirsu ala hifdhi al-ilmi wa akhdhihi min ahlihi wa tablighihi lin-nas. Anjuran untuk bersemangat, rakus, giat menghafal ilmu. Lihat, di saat sholat menghafal ilmu. Kan sedang sholat ini. Dan Allah memberikan hafalan yang luar biasa kepada para sahabat. Lebih dari hafalan, pemahaman yang sangat bagus kepada para sahabat. Dan mengambil ilmu dari ahlinya. Maka kita tidak boleh mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya. Wa tablighihi lin-nas, dan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menghafal ilmu, mengambil ilmu dari ahlinya dan menyampaikannya kepada orang lain, walaupun orang lain itu adalah anak dan istri. Bahkan ini yang wajib, menyampaikan kepada orang lain tidak wajib, menyampaikan kepada anak istri wajib untuk hal-hal yang wajib. Cara wudu, cara mandi junub, cara sholat, tentu ini wajib. Maka jika kita biarkan anak istri kita wudunya tidak benar, sholatnya tidak benar, kita berdosa. Kita berdosa. Kita biarkan tetangga kita wudunya tidak benar, sholatnya tidak benar, tidak berdosa. Ya. Yang kedua, as-salatu 'alal mayyiti huwa istighatsatun billah. Ayyarhamahu wa ayyatajawaza anhu. Salat mayat itu istighosah. Istighosah adalah memohon kepada Allah di saat sulit. Ya. Kita masih ingat, istighosah adalah memohon kepada Allah di saat sulit. Saat yang paling sulit adalah ketika seseorang sebentar lagi akan berhadapan dengan mungkar dan nakir. Ini sulit sekali, sangat sulit bagi dia. Dia belum pernah merasakan keadaan seperti itu. Dia akan berhadapan dengan dua utusan Allah yang belum pernah dia lihat selama ini, yang tidak ada ampun, yang akan bertanya dan pasti akan menyiksa kalau tidak sanggup menjawab pertanyaan ini. Maka Amr bin As, salah seorang sahabat Nabi, meminta kepada kerabatnya, teman-temannya, untuk berdiri sejenak di atas kuburnya ketika kalian mengubur aku, ya, agar aku merasa tenang, ya, sebagaimana disunahkan oleh Nabi untuk mendoakan mayat yang baru saja dikubur. Jawazut tatahuri bilma'i wal-thalji wal-ba'd, bolehnya membersihkan diri, membersihkan badan, membersihkan pakaian dengan air, dengan salju, dengan air dingin. Boleh, karena tiga macam air ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan pakaian putih. Ya. Kemudian fadlu thiyabil bayt 'ala ghayriha wa annaha tadullu 'ala an-naqa' was-safa. Keutamaan kain putih, keutamaan pakaian putih dibanding dengan yang lain. Jadi ada keutamaan. Dan ini menunjukkan kebersihan. Ya. Ada keutamaan. Boleh memakainya, disukai memakainya. Jika mau, jika tidak mau tidak masalah, tidak wajib. Ya. Adapun mewajibkan, ini menjadi tidak baik. Ya. Tidak boleh mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian isbatu adabil qabr, ketetapan adanya azab kubur. Barang siapa yang tidak mempercayainya terancam kubur. Wajib bagi kita meyakini adanya azab kubur. Dan keyakinan kita terhadap azab kubur adalah berdasarkan dalil. Membantah adanya azab kubur adalah dengan rokyu, tidak dengan wahyu, tidak dengan dalil. Kalau dengan dalil, dengan wahyu, maka jelas azab kubur itu hak adanya. Kalau dibantah dengan rokyu, apa rokyu mereka diantaranya? Kan belum diadili. Kan belum diadili, kenapa sudah disiksa? Bukankah siksaan itu, hukuman itu setelah pengadilan? Kan belum diadili, diadili nanti di akhirat, pada mahsyar. Kenapa sudah disiksa? Apa ini? Wahyu apa ro'yu? Ro'yu. Ro'yu itu tidak ada gunanya. Ro'yu itu sampah. Ro'yu itu wajib dibuang apabila bertentangan dengan wahyu. Apabila bertentangan dengan dalil, walaupun ro'yunya seorang Imam Syafi'i, bahkan ro'yunya Abu Bakar dan Umar, wajib ditolak kalau bertentangan dengan wahyu. Apalagi ro'yu kita, wajib dibuang. Yang terakhir, jawazu tamanni ar-rajuli ay yakuna badala dhalika al-mayyit lima yata'arradu lahu min ghairi du'a al-maqbul. Bolehnya seseorang bercita-cita menjadi mayat karena mayat tersebut didoakan dengan doa kebaikan. Ya. Maka apa yang diucapkan oleh Auf bin Malik tidak dikritik, tidak disalahkan oleh sahabat yang lain. Karena ucapan Auf bin Malik ini didengar oleh sahabat yang lain. Tapi para sahabat tidak ada riwayat membantah ucapan Auf bin Malik. Jadi Auf bin Malik mengatakan, aku membayangkan, aku berkeinginan menjadi mayat itu, ucapan seperti ini tidak salah. Berarti boleh. Ya. Allahu. Ya, kita bersoal jawab. Ada beberapa pertanyaan. Untuk saf wanita, apakah masuk dalam hitungan minimal 3 saf? Menurut riwayat-riwayat yang ada, tidak ya. Jadi laki-lakinya. Maka apa yang disebutkan oleh beliau tadi, bahwa Nabi mengimami 7 orang, 3, 2, 2, semuanya laki-laki. Bagaimana jika ada saf, jika ada wanita, ya sudah di belakangnya, ya di belakang. Apakah perlu meruruskan saf dalam sholat jenazah? Ya, sama dengan sholat biasa. Lurus, rapat, bahu dengan bahu sebelah, mata kaki dengan mata kaki sebelah. Itu. Yang beda tadi, sempurnakan saf pertama, baru bikin saf kedua. Ini berbeda. Karena baru 3 orang, berarti kan belum sempurna, masih bisa diisi. Tapi sudah bikin saf kedua, sudah bikin saf ketiga, berarti ada perbedaan. Bila pada takbir ketiga doa yang dihafal tidak lengkap, apakah boleh? Bisa doakan, ya. Doakan. Nah, tentu ini memberikan semangat kepada kita untuk menghafalnya. Jika sholat sendirian, apakah disunahkan azan dan qomat? Qomat ya. Azan mungkin mengikuti masjid terdekat kalau terdengar. Kecuali tidak terdengar. Kita berada di satu tempat, berlima, bersepuluh, kemudian tidak terdengar azan dari masjid terdekat. Nah, kita azan. Kecuali terdengar, oh, kita tidak bisa ke masjid karena sakit atau hujan, maka cukup qomat. Dalam melaksanakan sholat mayat, apakah takbirnya dilakukan 4 kali atau cukup 1 kali? 4 kali takbirnya. Kalau pertanyaannya mengangkat tangan, ya, ya. Bedakan antara takbir dengan mengangkat tangan. Bedakan antara takbir dengan mengangkat tangan. Takbir itu bunyi, ya kan? Mengangkat tangan gerakan. Takbir itu bunyi. Bunyinya Allahu Akbar. Itu takbir. Kalau mengangkat tangan, raf'ul yadain, gerakan. Raf'ul yadain. Ya. Kalau takbir jelas 4 kali. Allahu Akbar. Fatihah. Allahu Akbar. Selawat. Allahu Akbar. Doa. Allahu Akbar. Doa. Salam. Ya, itu takbir. Mengangkat tangan, ini yang khilaf para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada riwayat kecuali sekali. Ya, di yang pertama. Sama dengan takbir 7 kali di rakaat pertama salat Id, takbir 5 kali di rakaat kedua salat Id, tidak mengangkat tangan. Saat saya puasa Daud berdepatan dengan 10 Muharram, bolehkah saya niat puasa Daud dan puasa 10 Muharram? Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Maksudnya satu amal satu niat. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Faidah mengatakan Jika harus memilih, maka pilihlah yang lebih besar. Ya, sebelum haram tentu lebih besar. Solat terbaik setelah solat lima waktu adalah solat malam, tahajud, jam mulai. Puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah 10 Muharram. Dan 10 Muharram ini wajib. Sebelum turunnya ayat kutiba alaikumus siyam, sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Saat saya puasa sunnah di siang hari, istri minta bercampur, dosakah saya membatalkan puasa? Tidak, ya. Membatalkan puasa sunat tidak berdosa. Membatalkan puasa sunat tidak berdosa. Namanya juga sunat. Ya. Ziarah kubur, apakah kita harus berada di dalam pekuburan atau boleh dari luar? Ziarah ya tentu masuk. Dari luar gimana? Ya bukan ziarah namanya. Dari luar itu di jalan tanah kusir tengah-tengah, ya. Jarak dari situ ya jarak jauh, ya tentu bukan jarak. Jarak masuk ke area kuburan. Kita lepas sendal kita, sepatu kita, kita masuk ke kuburan. Assalamualaikum ya ahli diyar dan seterusnya. Yaitu ziarah kubur dengan tujuan utama agar kita ingat mati. Melewati tidak ya, melewati tidak. Kecuali melewati kuburnya orang-orang kafir yang jelas kekafirannya, maka ada sunnah kita mengkhabarkan bahwa dia masuk neraka. Ya. Ada seorang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi. Jika engkau melewati kuburan orang-orang kafir, maka berikan kabar gembira bahwa mereka akan masuk neraka. Ya. Kalau doa di rakaat ketiga tidak hafal seluruhnya seperti Allahumma kullahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu, apakah salatnya sah? Sah insyaAllah. Sah. Itu sudah mencukupi ya. Itu yang pendek sudah mencukupi. Apakah ada doa yang dipakai di solat mayat dapat dipakai juga saat kita berdoa secara umum? Secara umum boleh. Secara umum boleh. Karena berdoa memohon kepada Allah apa saja kan? Kita berdoa apa saja boleh. Yang tidak boleh menentukan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kita tentukan. Ini yang tidak boleh. Mana yang lebih roji ketika bertakbir dalam surat mayat, angkat tangan atau tidak? Tadi ya, butuh riwayat yang sahih, yang jelas bahwa Rasul, para sahabat mengangkat tangan. Sebelum ada, kita tunggu keterangan. Ketika ada, sami'na wa ata'na. Sebelum ada, kita tunggu. Ya. Karena seluruh gerakan-gerakan Nabi dalam sholat itu ada riwayat. Sampai Nabi menunjuk 53 jari seperti ini, ya itu diriwayatkan, ya sampai Nabi duduk istirahat, sampai Nabi bagaimana menjauhkan siku dari pinggang, semuanya diriwayatkan. Kalau Nabi mengangkat tangan ketika takbir 7 kali, takbir 5 kali dalam salat Id, tentu ada riwayat. Tentu ada riwayat. Mana riwayatnya? Kalau ada sami'na wa ata'na. Sebelum kita dapat, ya, ibadah menunggu perintah. Maka tidak boleh dengan kias. Sebagian memakai kias. Seluruh takbir ketika berdiri itu selalu mengangkat tangan. Misalnya dari berdiri ke ruku mengangkat tangan, dari ruku ke berdiri mengangkat tangan. Maka takbiratul ihram mengangkat tangan. Maka ketika ada lafaz takbir ketika berdiri, ya juga harus mengangkat tangan. Tidak cukup. Ini ibadah. La qiyasa fil ibadah. Tidak boleh dengan memakai kaidah qiyas. Harus ada riwayat sahih. Riwayat jelas tegas dari Nabi bahwa Nabi betul-betul mengangkat kedua tangan ketika takbir 7 kali, takbir 5 kali, takbir 4 kali dalam sholat jenazah. Apakah orang yang sudah tua sekali masih wajib menutup aurat? Orang tersebut sakit-sakitan dan enggak bisa apa-apa. Ada riwayat, ada ayatnya bahkan, kecuali wanita-wanita yang tidak ada syahwat dan tidak mengundang syahwat. Ya boleh terlihat rambutnya, lehernya, boleh. Saya pernah menyolati jenazah di masjid dan ternyata setelah saya mengantarkan jenazah, ternyata kuburannya di depan masjid. Bagaimana sholat saya? Gak masalah, ya, gak masalah. Yang salah kan yang menguburkan, ya. Waktu menyolati kan antum tidak tahu, gak masalah. Om Allah. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.